Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzani Allah wa iyyakum minha. Ahibbati fillah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama kali tentunya tidak lupa kita senantiasa membasahi lisan kita menyebut dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, kenikmatan dan karunia yang terus-menerus Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semua. Sebuah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika Anda semua, jika antum semuanya mau menghitung kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala curahkan dan berikan karuniakan kepada antum semua, la tuhsuha, niscaya antum tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dialah Allah Subhanahu wa taala Arhamur Rahimin, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang melebihi makhluk-makhluknya yang memiliki kasih dan sayang. Dialah Allah Subhanahu wa taala menyayangi dan mengasihi hamba-hambanya melebihi diri kita di dalam menyayangi diri kita sendiri. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau kita sebut kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mungkin terbetik pada benak kita, terkhusus benak-benak ahlu dunia, orang-orang yang orientasinya, ambisinya, kehidupannya hanya untuk mengejar kehidupan dunia, maka mungkin kenikmatan yang terbetik pada benak mereka pertama kali adalah kenikmatan berupa materi, berupa harta, berupa rumah, berupa kendaraan yang mewah, walaupun itu adalah bagian dari kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka meyakini dan menganggap bahwasannya kenikmatan yang lebih besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan dan berikan kepada kita adalah nikmatul Islam wal iman, adalah kenikmatan kita diberikan hidayah ilal Islam wa fil Islam, diberikan hidayah untuk kita memeluk satu-satunya agama yang hak, agama yang benar, yaitu dinul Islam, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentangnya, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang hak, agama yang benar dan diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah dinul Islam, hanyalah agama Islam. Demikian juga Allah Azza wa Jalla berfirman, wa may yabtaghi ghayral islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, fala yuqbala min, maka sekali-kali tidak akan pernah diterima agama tersebut. Tidak akan pernah diterima agama dan amal soleh dia, walaupun dia telah mengorbankan seluruh hartanya, seluruh kebaikannya di jalan-jalan kebaikan, fala yuqbala min, sekali-kali tidak akan pernah diterima agama dan amal soleh atau amalan baik mereka, dan mereka di negeri akhirat minal khasirin, termasuk orang-orang yang akan merugi, termasuk orang-orang yang merugi. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, demikian juga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, memberikan taufik kepada kita, hidayah ilal Islam, hidayah untuk kita memeluk agama Islam ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala terus menambahkan hidayahnya kepada kita. Ketika kita bersyukur terhadap nikmatul Islam, terhadap nikmat Islam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita fil Islam, di dalam agama Islam ini, untuk kita beramal sesuai dengan tuntunan dan ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hidayah untuk kita diperkenalkan dengan Islam yang murni, Islam yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, yang mereka itu adalah khairun nas, mereka itu adalah sebaik-baik manusia yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti jalan dan juga pemahaman mereka, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Dan kenikmatan ini akan terasa dan terasa besar bagi kita ketika kita tinggal, ketika kita menempati sebuah tempat di tengah-tengah kaum muslimin itu sendiri, yang mereka mendapatkan hidayah ilal Islam, beragama dengan agama Islam, tetapi setelah melihat amaliyah, akidah dan ibadah mereka, ternyata amaliyah, ibadah dan akidah mereka mukhalafatus sunnah, menyelisihi sunnah dan ajaran Rasulullah alaihi salatu wasalam. Yang dikhawatirkan dan dikhawatirkan, ibadah-ibadah mereka juga tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya, contohnya dan bimbingannya dari kami, maka amalan tersebut raddun, amalan tersebut mardud, tertolak, ghairu makbul, dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Maka sengaja kita sebutkan dan kita awali berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ditambah kenikmatan yang khairun minad dunya wa ma fiha. Kenikmatan yang ternyata yang Allah Subhanahu wa taala curahkan dan berikan kepada kita adalah kenikmatan yang khairun minad dunya wa ma fiha, yang lebih baik daripada kehidupan dunia dan seluruh apa yang ada di kehidupan dunia ini. Karena kenikmatan ini, kenikmatan hidayah, hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Kepada siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala pilih dari hamba-hambanya. Tidak setiap dari hamba-hambanya mendapatkan hidayah ini. Bahkan hidayah itu taufik biadillah, hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan di tangan Rasulullah alaihi salatu wasalam ataupun makhluk-makhluk yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah, sama sekali tidak bisa memberikan hidayah, hidayatut taufik, yang hidayah taufik kepada siapa-siapa yang engkau cintai, kepada siapa-siapa yang kau inginkan untuk memberikan hidayah kepadanya. Walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itulah yang memberikan hidayah, yang memberikan petunjuk kepada siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah Azza wa Jalla lebih mengetahui siapakah yang berhak dan pantas untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita mendapatkan hidayah ini. Laisa bihaulina wala quwwatina wala bidzakaina walakin fadlun minallahi azza wa jalla. Dan kita mendapatkan hidayah ini bukan karena kecerdasan kita, bukan karena daya dan upaya kita, bukan karena kita merasa kita berhak untuk mendapatkan hidayah sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita. Tetapi hidayah itu semata-mata murni karunia dan pemberian anugerah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan kenikmatan apa saja yang ada pada antum, yang ada pada anda semuanya, para hadirin, kita semuanya, maka kenikmatan itu semata-mata murni minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan karena kecerdasan kita, bukan karena daya dan upaya kita. Sehingga kita melihat mereka orang-orang yang diberikan kecerdikan, kecerdasan, ternyata mereka tidak mendapatkan hidayah. Mereka tidak bisa memahami Al-Quran, memahami sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, memahami Al-Haq, memahami kebenaran dan berjalan di atas kebenaran. Padahal mereka adalah orang-orang yang mungkin secara akal keduniaan mereka lebih cerdas, lebih pintar daripada kita semua. Demikian juga ternyata orang-orang yang diberikan harta oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan orang-orang kufar, orang-orang kafir, yang mereka menguasai dunia ini, menguasai harta-harta dunia, ternyata mereka diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan hidayah. Ini menunjukkan bahwasannya hidayah itu semata-mata murni karunia dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang wajib dan wajib untuk kita bersyukur kepada hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, kepada nikmat yang Allah azza wa jalla berikan kepada kita, sehingga kita akan mendapatkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur dan bersyukur kepada seluruh nikmat-nikmat Allah, di antaranya nikmatul hidayah, nikmatul iman, la azidannakum, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan kenikmatannya secara kuantitas sedang juga secara kualitas. Kualitas keimanan kita, kualitas amal kita, kualitas akidah kita dan ibadah kita, khauf kita, rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan terus dan terus menerus ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga usykuru ya ikhwah, bersyukur dan bersyukur wahai saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, terhadap nikmat yang sangat besar, yang sangat agung yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan dan curahkan kepada kita semuanya. Dan syukur ini barakallahu fikum merupakan sebuah ibadah yang kita diperintahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk berdoa dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni, bantulah hambamu ini. Tolonglah diriku ini. Ala dzikrika, untuk senantiasa mengingat engkau ya Allah. Mengingat kenikmatanmu. Mengingat keagunganmu ya Allah. Wa syukrika. Dan bantulah, tolonglah hambamu ini untuk senantiasa bersyukur dan bersyukur kepada Allah. Karena manusia itu tempat salah dan juga tempat lupa. Zaluman jahula, suka berbuat zalim, lagi jahil. Suka mengingkari dan mengkufuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seyogyanya kita mengamalkan bimbingan dari Rasulullah alaihi salatu wasalam untuk berdoa dengan doa ini yang disyariatkan untuk kita berdoa sebelum kita salam ketika selesai tasyahud akhir. Wa husni ibadatik, dan ya Allah tolonglah hambamu ini untuk senantiasa bisa beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya, bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan barakallahu fikum bahwasanya kekuatan, daya dan upaya manusia itu sangat dan sangat lemah. Bahkan la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali semuanya itu dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tanpa bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kita dan kita tidak akan mampu. Nah, terkhusus para ummahat, demikian juga para wanita-wanita, para istri-istri yang ada, hendaklah mereka selalu bersyukur dan bersyukur. Terkhusus adalah bersyukur terhadap pemberian dari suami-suami mereka. Karena salah satu penyebab para wanita menjadi mayoritas penduduk annar, menjadi penduduk api neraka, adalah karena mereka yakfurnal ashir. Karena mereka para wanita tidak bersyukur, tidak pandai-pandai bersyukur terhadap pemberian dan juga kebaikan suaminya. Digambarkan dalam riwayat tersebut, lau ahsanta ila ihdahunna dahra, kalau engkau berbuat baik kepada wanita sepanjang masa, thumma ra'at minka syai'an, kemudian ternyata wanita tadi melihat ada kekurangan, satu kekurangan dari suaminya, kemudian dia menyatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, saya tidak pernah melihat kebaikan dari engkau sedikit pun. Ini berhati-hati ya para ummahat, para wanita yang menginginkan jannah, yang menginginkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dari kufur nikmat, yakfurnal ashir, dari mengingkari pemberian dan juga kebaikan suami-suami anda. Nah, demikian juga barakallahu fikum Nabi Sulaiman alaihissalam, yang telah diberikan seluruh kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak berikan kepada manusia setelahnya. Kenikmatan yang sangat besar. Nabi Sulaiman alaihissalam tidak lupa beliau berdoa dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alaiya wa ala walidayya wa an'amala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi auzi'ni, wahai Rabbku, berikan anugerah kepadaku, berikan ilham kepadaku, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, untuk aku pandai mensyukuri seluruh kenikmatan yang telah Engkau anugerahkan, telah Engkau curahkan dan berikan kepadaku. Ini Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa meminta kepada Allah, meminta bantuan Allah, pertolongan Allah dengan berdoa dan berdoa agar diberikan kekuatan untuk selalu bisa bersyukur dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena terkadang manusia itu lupa dan lupa. Bahkan di antara mereka mungkin tidak mensyukuri kenikmatan tersebut. Sehingga sedikit demi sedikit Allah subhanahu wa ta'ala cabut kenikmatan-kenikmatan tersebut tanpa terasa. Tanpa kita menyadari bahwasanya kenikmatan itu telah dicabut sedikit demi sedikit oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak bersyukurnya kita kepada nikmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ma'asral ikhwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian juga ketika Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita semuanya untuk kita bisa memilih lingkungan yang baik untuk keluarga kita dan juga putri-putri, putra dan putri kita, tempat mereka belajar Al-Quran was Sunnah, tempat mereka belajar dinullah, agama Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk kita barakallahu fikum bisa mendekat dan duduk di majlis-majlis ilmu seperti antum semuanya ini. Maka ini barakallahu fikum semakin dan semakin menambah rasa syukurnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di kehidupan dunia ini tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih nikmat dan lebih berharga dibandingkan ilmu, dibandingkan ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ilmu itu bisa dilukiskan, bisa digambarkan, niscaya lebih indah daripada rembulan di malam bulan purnama, lebih indah daripada keindahan yang ada di kehidupan ini, ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang semoga dan semoga ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendekatkan kita di majlis-majlis ilmu ini, itu pertanda Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan kebaikan kepada diri kita semuanya. Yang dengan kebaikan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan jalan kita menuju jannah, jalan kita menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Man yuridillahu bi khairun yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah azza wa jalla akan memberikan pemahaman yang baik terhadap urusan agamanya. Bukan diberikan dunia, bukan diberikan jabatan dan juga kedudukan, tetapi yang dikehendaki kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketika kita dipahamkan oleh Allah syariatnya, sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayyuhal ikhwah ahibbati fila rahimani wa rahimakumullah, bersyukur dan bersyukur terhadap nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala ini. Ditambah lagi di tempat ini ada Ustadzuna Al-Fadil, Al-Ustaz Abu Yahya Mu'ad hafidhahullahu ta'ala, yang membimbing antum semuanya dan juga mungkin dibantu para mudarisin yang lainnya, berta'awun saling bahu-membahu mengorbankan waktunya untuk bisa mengajari antum, putra-putri antum, demikian juga istri-istri antum semuanya. Maka ini adalah kenikmatan yang harus dan harus disyukuri. Apalagi kalau kita melihat banyak tempat-tempat, baik di Jawa, terlebih khusus di luar Jawa, mereka-mereka yang tidak mendapatkan tempat yang senikmat ini. Dalam keadaan mereka mendapatkan hidayah, mereka bingung untuk menyekolahkan putra dan putri mereka, bingung untuk belajar ilmu agama kepada siapa. Dalam keadaan tidak ada ustadz, tidak ada mudarrisin yang tinggal di tengah-tengah mereka. Sehingga bersyukur dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang diberikan oleh mereka itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya, daripada apa yang antum dapatkan dari kehidupan dunia dan seisinya. Sehingga bersyukur dan bersyukur kepada Allah ya dengan cara barakallahu fikum memanfaatkan nikmat tersebut, ya untuk senantiasa bersemangat di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu, bertaawun untuk kepentingan dakwah, dakwah ahli sunnah wal jamaah, yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, bantu membantulah, tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan juga di dalam ketakwaan. Termasuk dari albir wa taqwa adalah ad-da'wah ilallah, berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuan kita semuanya. Ketika kita mampunya adalah dengan harta benda, kita memberikan harta dan bantuan tersebut tanpa kita mengungkit jasa-jasa kita, bahwasanya kita banyak sudah memberikan bantuan dan harta untuk kepentingan dakwah. Karena harta yang kita berikan itu barakallahu fikum belum seberapa dibandingkan manfaat yang akan kita raih ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, manfaat yang akan kita raih jauh dan jauh lebih besar. Kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah, akan mendapatkan jannah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika kita dengan ikhlas membantu tanpa kita mengungkit-ungkit dan merasa berjasa atas apa yang telah kita berikan untuk dakwah ini. Apalagi kalau kita melihat barakallahu fikum salafuna salih ridwanullahi alaihim ajma'in, bagaimana mereka bahu-membahu bertaawun di masa itu yang penuh dengan kekurangan dan banyaknya seruan-seruan untuk berjihad di jalan Allah yang membutuhkan pengorbanan bukan hanya dari sisi amwal, dari sisi harta benda, dari sisi nyawa, dan terjunnya mereka di medan jihad itu belum seberapa ya dibandingkan perjuangan kita, perjuangan kita belum seberapa dibandingkan perjuangan mereka salafuna saleh, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Nah, sehingga ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di tempat ini, maka barakallahu fikum, hendaklah kita semuanya selalu mengingat durusuna, melihat pelajaran, mengingat pelajaran-pelajaran kita untuk kita amalkan, baik dari sisi ibadah, dari sisi akhlak, dari sisi muamalah, kita sebagai pihak yang terdepan bermuamalah antara kita dengan tetangga kita, bermuamalah antara seorang ayah dengan putra-putrinya, bermuamalah antara seorang suami dengan istrinya. Yang Rasulullah alaihissalatu wassalam menyebutkan, khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik muamalahnya dan hubungannya dengan keluarga-keluarganya, dan aku, kata Nabi alaihissalatu wassalam, adalah orang yang terbaik di dalam bermuamalah, berinteraksi dengan keluarga-keluarga beliau. Nah, sehingga seyogyanya ya para salafiyin ahli sunnah wal jamaah menjadi contoh di dalam bermuamalah dengan keluarganya, dengan istri-istrinya, dengan putra dan putrinya, menjadi qudwah hasanah, menjadi teladan yang terbaik untuk mereka semuanya. Nah, dan ketika mungkin terjadi berbagai macam masyakil, berbagai macam muskilah, permasalahan-permasalahan yang muncul, maka kembalikan itu kepada Al-Quran wa Sunnah. Minta bimbingan asatidah, minta bimbingan mereka-mereka yang telah terdepan di dalam berdakwah, minta bimbingan mereka semuanya. Dan jangan sampai masyakil-masyakil yang ada, terkhusus masyakil-masyakil dalam kehidupan rumah tangga, itu menjadi konsumsi publik atau menjadi konsumsi umum, terkhusus para ummahat yang barakallahu fikum, yang mungkin kurang bisa menjaga lisan, yang semoga yang seperti ini gak ada di tempat ini. Suka melakukan ghibah, namimah, sok pandai di dalam menilai mungkin rumah tangga orang lain tanpa dia memikirkan tentang kehidupannya bersama keluarganya, bersama suaminya, bersama putra dan putrinya. Sok pandai di dalam menilai orang lain. Apalagi kalau orang lain itu adalah seorang mudarris, seorang ustadz, Ya sedikit kekurangan-kekurangan yang ada, ya mungkin akan dibesar-besarkan. Ya maka yang seperti ini bukan merupakan adab dan akhlak seorang salafi. Dan kita khawatir perkara-perkara yang seperti ini kalau kita biarkan, tidak ada al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Bahkan pihak-pihak yang mendengar berita-berita seperti itu, kemudian mereka menambah-nambah bumbunya, mereka menikmatinya tanpa ada pengingkaran. Ya khawatir-khawatir nikmat tersebut kemudian akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jam berapa isyanya? Sudah isya belum? Sudah? Belum. Jam 7 lebih 10 katanya. Belum ya, siapa muadzinnya? Belum masuk waktunya. 2 menit lagi. Nah, kita istirahat sebentar sambil menunggu waktu adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perkara berikutnya yang tidak kalah besarnya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita. Istiqamah di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dikarenakan terlalu sedikit orang-orang yang istiqamah dibandingkan orang-orang yang tidak berjalan di atas istiqamah. Hal ini bisa kita buktikan ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita yang mungkin telah mendahului di dalam dakwah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan ujian-ujian kepada mereka yang mereka tidak bisa bersabar terhadap ujian tersebut untuk tetap tegar dan tegar, untuk tetap kokoh dan tegar di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Akhirnya mereka pun terpental dan keluar dari jauh dari jalur dan juga lingkaran al-istiqamah. Ini menunjukkan barakallahu fikum salamatun nafsi la yu'adiluha syai, bahwasanya keselamatan jiwa ini, keselamatan agama ini, keselamatan akidah ini tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu apapun dari apa yang ada di kehidupan dunia ini. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak di dalam doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrif al-qulub sarif quluban ala ta'atik, ya muqallib al-qulub wahai zat yang membolak-balikkan kalbu, tsabbit qalbi ala dini, kokohkan, tegarkan dan kuatkan hati ini untuk senantiasa berjalan lurus di atas agamamu. Wa ya musarrif al-qulub wahai zat yang mengatur hati ini, maka sorif kuluban ala ta'atik, maka bantulah hati ini untuk senantiasa istiqomah menjalankan ketaatan kepadamu ya Allah. Ini doa yang selalu dan sering dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikarenakan memang al-hidayah biyadillah, hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menjamin ke depan apakah kita masih bisa istiqamah, tetap tegar dan kokoh di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam atau tidak. Kita enggak tahu ke depan dengan berbagai macam fitan dan ujian-ujian yang terus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala terus-menerus diuji oleh Allah Azza wa Jal. Apakah dengan ujian-ujian tersebut kita masih bisa istiqamah atau tidak? Ya, di jalan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berbagai ujian-ujian yang mungkin berhasil dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, itu yang patut kita syukuri. Dan kita diselamatkan dari berbagai macam penyimpangan, berbagai macam keburukan, fitnah. Itu bukan sekali lagi karena daya dan upaya kita, karena kecerdasan kita, tetapi itu semata-mata karena karunia, taufik, pertolongan dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang-orang yang lebih cerdas, lebih berilmu daripada kita semuanya, mereka tidak bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala karena bukan kecerdasan yang menjamin keselamatan kita. Bukan semata-mata ilmu yang kita pelajari yang tidak menimbulkan khasyah tentunya, yang tidak dia amalkan, yang tidak nafi', yang menjamin istiqomah kita. Ya, tetapi semuanya adalah karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladina min qablihim falaya'laman allahu alladina sadaku walaya'laman alkadhibin. Ahasiban nas, apakah manusia menyangka dan mengira mereka dibiarkan begitu saja mengatakan saya beriman, saya berjalan di atas dakwah salafiyah, saya seorang sunni salafi, saya seorang yang siap untuk mengikuti bimbingan para ulama kibar, dalam keadaan mereka tidak diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah memberikan ujian-ujian yang begitu berat kepada orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapakah orang-orang yang betul-betul jujur di dalam keimanannya, di dalam berpegang teguh dengan prinsip dakwah salafiyah yang murni, dan siapakah orang-orang yang berdusta. Terus disaring oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala. Sehingga kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya mungkin pada waktu-waktu yang lalu kita sudah terlindas dengan berbagai macam fitan-fitan yang ada. Nah, apalagi ketika kita mendengar sabda Rasul alaihi salatu wassalam, badiru bil amali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Badiru bil amal, bersegeralah kalian untuk terus beramal dengan amal saleh, amalan yang dibangun di atas keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan dari Rasul alaihi salatu wassalam, dan juga mengembalikan permasalahan-permasalahan besar kepada para ulama kibar. Al barakah ma'a kabirikum, karena keberkahan itu akan diperoleh ketika kita berjalan bersama ulama-ulama besar. Badiru bil amal, bersegeralah kalian untuk terus-menerus beramal dengan amal saleh, dengan seluruh amalan-amalan yang ada yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan akan datang di masa-masa kedepannya fitnah-fitnah yang ketika datang seperti potongan kaqita'il lailil mutlim, seperti potongan malam yang gelap. Semakin bertambah malam, semakin bertambah gelap, semakin tidak kelihatan. Sampai-sampai digambarkan yusbihu rajulu mu'minan, di pagi hari seseorang itu masih dalam keadaan beriman, masih dalam keadaan sebagai seorang sunni salafi, berjalan di atas dakwah salafiyah. Mungkin pada waktu yang lalu dia menjadi ustad-ustad kita, atau mungkin pernah duduk di majelis ini mengajarkan ilmu kepada antum semuanya. Tetapi di waktu sore dalam keadaan kafir, atau di waktu sore sudah dicabut hidayah, menjadi seorang hizbi, menjadi seorang yang keluar dari dakwah as-salafiyah, menjadi seorang mubtadi misalnya. Demikian juga di waktu sore dia masih dalam keadaan beriman, masih berjalan di atas dakwah misalnya, tetapi di waktu pagi sudah dalam keadaan kafir, sudah dalam keadaan dia tidak lagi berjalan di atas dakwah, ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Apa sebabnya? Dikarenakan dia masih menjual agamanya dengan kepentingan-kepentingan dari yang ada di kehidupan dunia ini. Ketika dia berjalan di atas dakwah salafiyah, ketika dia menjadi seorang ustaz atau seorang da'i atau sebagai seorang ulama, dia tidak mengajarkan ilmunya ya dalam rangka untuk mengharapkan semata-mata ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi hubbu dhuhur wa hubbu syuhrah, tetapi dalam rangka untuk disanjung, dalam rangka untuk mendapatkan popularitas, dalam rangka untuk mendapatkan nama, dalam rangka untuk mendapatkan tazkiyah dan juga rekomendasi, dalam rangka untuk mendapatkan apa yang ada di kehidupan dunia ini, dari pelayanan, dari pemuliaan. Ini barakallahu fikum yang akan menjatuhkan dan menggelincirkan kita dari jalur al-istiqamah, dari jalur istiqamah. Sehingga wajib dan wajib untuk kita semuanya barakallahu fikum senantiasa mawas diri. Demikian juga antum dan keluarga antum memiliki amanah yang besar. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri-diri kalian dan juga keluarga kalian, anak dan juga istri kalian, jangan sampai tersentuh dengan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai tersentuh melakukan perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan dia ke dalam an-nar. Bukan hanya perbuatan syirik, bukan hanya perbuatan bid'ah, tetapi juga al-kabair, perbuatan dosa-dosa besar. Seperti misalnya al-ghibah, wal-namimah, al-kadhib, berkhianat, tidak adanya kejujuran yang ada. Baik di dalam bermuamalah, di dalam urusan-urusan perdagangan, di dalam urusan-urusan dunia. Jangan dianggap ini barakallahu fikum adalah perkara yang remeh, perkara yang kecil, yang kalau ini dibiarkan sedikit demi sedikit mungkin bisa mengikis keistiqomahan kita ya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan di malam hari ini. Insyaallah ta'ala kalau masih ada waktu, insyaallah kita akan lanjutkan kelanjutan terkait dengan tema pembahasan yang mungkin sudah diumumkan oleh panitia, itu meraih jannah dengan istiqamah di atas sunnah, di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Demikian juga berita gembira dari malaikat-malaikat Allah azza wajal kepada mereka-mereka yang istiqamah, sekaligus juga bagaimana nilai rendahnya dan hinanya dari kehidupan dunia ini. Wa insyaallah ta'ala biidznillah mungkin kita sampaikan pada pertemuan mendatang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.